Adakah ini caranya kau memperlakukan setelah aku beri padamu hati dan juga nyawa? Hilang semua bukan karena ku tak mencoba untuk selamatkan semua. Perasaan ini telah dilukai. Tak mungkin lagi ku percayakanmu. Selama ini ku tak menyangka begitu mudah kau berubah. Adakah ini caranya kau memperlakukan setiap apa yang telah untuk kau kulakukan? Dan adakah ini cara kau membalas semua setelah aku beri padamu hati dan juga nyawa? Adakah ini cara ku telah beri hati dan nyawa? Ku telah beri hati dan nyawa. Oh, bagiku sudah cukup semua yang kau berikan. Tidak lagi ku mahukan. Perasaan ini telah dilukai. Adakah ini caranya kau memperlakukan setiap apa yang telah untuk aku lakukan? Dan adakah ini cara kau membalas semua setelah aku beri padamu hati dan juga nyawa? Ku telah beri hati dan nyawa. Ku telah beri hati dan nyawa. Hati dan nyawa hilang semua.